Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu as-sadisatu wal-ishrun, permasalahan yang ke-26, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Perangai jahiliyah adalah merubah kitab Allah Subhanahu wa taala setelah mereka memahaminya dan mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Inilah diantara sifat orang-orang jahiliyah dahulu yang sangat berbahaya. Dan karena sebab itu mereka semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka merubah kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi merubah kitab Taurat dan orang-orang Nasrani merubah kitab Injil. Dan mereka merubah itu setelah mereka tahu, setelah mereka pahami akan kebenarannya. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka sadar betul apa yang mereka lakukan itu salah. Lalu penyimpangan tersebut diwariskan oleh anak cucu mereka sampai hari ini. Pada akhirnya mereka semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Karena ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada mereka sudah mereka rubah-rubah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak menjamin kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran untuk selalu dijaga keasliannya. Hanya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala jamin keasliannya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah tangan manusia mampu merubah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan sebuah kitab yang tidak mampu dirubah oleh tangan manusia dan bahkan mereka tidak mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Tetapi kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan sebelumnya, diantaranya Taurat dan Injil yang ada pada Yahudi dan Nasara, Allah tidak berikan jaminan tersebut. Allah tidak berikan jaminan untuk selalu menjaganya sampai hari kiamat. Dan hikmahnya adalah agar mereka mengikuti Al-Quranul Karim. Sebab hanya Al-Quran yang Allah jamin keasliannya, yang Allah terus jaga. Oleh karena itu, Allah telah mengabarkan kepada mereka dalam Taurat dan Injil sifat-sifat Nabi yang akan datang di akhir zaman. Agar mereka tahu dan ketika dia datang mereka mau mengikutinya. Karena mereka sudah tahu ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Mereka rubah sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat dan Injil. Mereka rubah-rubah, mereka kurangi atau mereka tambahkan. Ini yang terjadi. Sehingga walaupun mereka sudah tahu betul Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah yang diutus kepada mereka juga, mereka tidak mau mengikutinya. Alasannya apa? Karena tidak sesuai dengan kitab Taurat dan Injil. Padahal sebenarnya sudah ada dikabarkan dalam Taurat dan Injil sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tahu betul, tahu pasti. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Luar biasa. Karena mereka tahu Taurat dan Injil. Tapi untuk menipu umat manusia, mereka merubah isi Taurat dan Injil agar kemudian mereka menjadikan itu sebagai alasan tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una ayyuminu lakum?" Apakah kalian sangat menginginkan ahlul kitab itu beriman bagi kalian, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? "Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Kata Allah, padahal sebagian mereka telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka rubah, mereka simpangkan ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut setelah sebelumnya mereka telah memahami dengan benar. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu kalau mereka itu salah. sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-75. Dan akibatnya apa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka keras, bahkan lebih keras dari batu. Yaitu hati mereka tidak bisa lagi memahami ayat-ayat Allah dengan baik. Nasihat tidak ada manfaatnya. Dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tidak mau menerima, sudah tidak mau memahami. Jadi keras hati mereka. Sebagaimana firman Allah, "Waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadi'ihi." Dalam surat Al-Maidah ayat ke-13, dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka senantiasa merubah-rubah ucapan dari tempat-tempatnya. Yakni mereka menafsirkan ayat-ayat tidak sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala memaksudkan lain, mereka tafsirkan lain. Ini sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pada akhirnya mereka semakin tersesat. Orang-orang Yahudi tahu betul bahwa nabi yang diutus di akhir zaman benar-benar utusan Allah, tapi karena mereka sudah merubah kitab Allah, mereka tidak lagi mau mengikuti beliau. Dan orang-orang Nasrani lebih parah lagi. Nabi Isa alaihi salam diutus dengan kitab Injil untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Mereka rubah kitab Injil, mereka ganti dengan peribadahan kepada Nabi Isa alaihi salam dan kepada ibunya dan kepada Ruhul Kudus yaitu Jibril alaihi salam. Maka mereka semakin jauh tersesat, semakin sulit untuk mendapatkan hidayah karena perbuatan ini. Perbuatan yang sangat jelek, merubah-rubah kitab Allah Subhanahu wa taala, baik dengan penambahan maupun dengan pengurangan. Namun sayang sekali, sifat yang sangat jelek ini yang telah menyebabkan mereka tersesat semakin jauh dari jalan Allah, ternyata diadopsi oleh ahlul bid'ah, ahlul kalam, ahlul filsafah dari kalangan kaum muslimin. Mereka rubah Al-Quran, mereka rubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak bisa mengikuti persis seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu melakukan penambahan dan pengurangan, tapi mereka buat cara yang lain, yaitu mereka rubah maknanya. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul-betul mereka hilangkan ayat Allah, mereka tambah dengan ucapan manusia, dan mereka kurangi apa yang diucapkan oleh Allah. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah tidak mampu dikurangi atau ditambahi oleh sebagian orang, kecuali akan diketahui oleh kaum muslimin. Lalu pada akhirnya mereka memilih jalan yang lebih samar, yaitu mereka rubah maknanya. Dia tidak rubah ayatnya, ayatnya tetap, hadisnya tetap, sama seperti yang diucapkan Allah dan Rasulnya. Cuman maknanya mereka simpangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha penyayang beristiwa di atas arsh. Mereka rubah dengan istaula. Jadi mereka tafsirkan makna istawa, istiwa di atas arsh, yang artinya tinggi. Allah berada di tempat yang tinggi di atas arsh. Mereka rubah dengan istaula, artinya berkuasa di atas arsh. Kenapa? Mereka tidak mau mengakui Allah ada di tempat yang tinggi. Mereka mau mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Atau bahkan mereka sebenarnya menginginkan Allah itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di langit dan tidak ada di bumi. Demikian mereka katakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hakikatnya Allah tidak ada menurut mereka. Maka tahrif itu, penyimpangan atau perubahan itu ada dua bentuk. Ada tahrif lafzi, penyimpangan lafaz seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam merubah kitab Taurat dan Injil, dan ada tahrif maknawi, merubah maknanya. Inilah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka biarkan ayat Al-Qur'an tetap, dia tidak rubah lafaznya, tapi mereka rubah maknanya. Ini yang dilakukan oleh ahlul bid'ah karena mereka tidak mampu untuk bisa merubah lafaznya. Namun sebenarnya hakikatnya sama saja sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yadullahi fawqa aydihim." Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Lalu mereka rubah maknanya. Tangan menurut mereka maksudnya adalah kekuasaan atau kekuatan atau keinginan untuk memberikan nikmat. Ini sebenarnya persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, cuma lebih halus. Ini yang dilakukan ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah istiwa di atas arsh dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Allah memiliki tangan dengan tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Bagaimana bentuknya Allah istiwa dan Allah dan tangan Allah itu? Bentuknya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Yang penting bagi kita cukup mengimani. Dan kita pahami dari sisi maknanya. Tangan ya tangan, bukan kaki. Kita tahu maknanya. Oleh karenanya, ketika ditanyakan kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bagaimana Allah beristiwa? Maka beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, was-su'alu anhu bid'atun, wal-imanu bihi wajibun. Istiwa itu sudah ma'lum, kata beliau. Yani ma'lum, diketahui dari sisi bahasanya, yaitu meninggi dan berada di tempat yang tinggi, di atas ketinggian. Dan ini bukan berarti Allah membutuhkan tempat, sebagaimana yang mereka selalu dengung-dengungkan, bahwa Ahlus Sunnah mengatakan Allah membutuhkan tempat. Tidak sama sekali. Allah di atas arsh bukan karena Allah butuh kepada arsh, tetapi memang sudah demikian ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Bahkan arsh yang selalu butuh kepada Allah. Wal kaifu majhulun. Bagaimana Allah beristiwa, bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Cukup bagi kita meyakini itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bertanya tentangnya adalah bid'ah dan mengimaninya adalah wajib. Ini kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian pula, sebagian orang di zaman ini mengikuti perangai Yahudi dan Nasrani ini. Mereka rubah-rubah kitab Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana yang Allah turunkan. Di antara bentuknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba. Mereka mengatakan, ini bukan riba, ini bunga. Dirubah istilahnya. Riba dirubah istilahnya dengan bunga. Bunga itu kan sesuatu yang bermakna bagus. Harta yang berbunga, harta yang berkembang, harta yang tidak sia-sia kalau dititipkan kepada mereka, disimpan kepada mereka. Demikian seterusnya. Mereka rubah-rubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa-bahasa untuk menyamarkan. Mereka rubah maknanya, meskipun mereka tidak rubah lafaz Al-Quran, riba tetap riba dalam Al-Quran. Cuma dalam prakteknya, mereka ganti namanya dengan bunga. Atau investasi, atau bagi hasil, dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang menipu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang mana hakikatnya itu adalah perangai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan mereka semakin jauh dari kebenaran. Baik. Dan yang lebih parah lagi, setelah mereka merubah-rubah kitab Allah, mereka tulis kitab-kitab yang lain yang tidak berasal dari Allah, dan mereka sandarkan ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya, qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu as-sabi'atu wal-ishrun, permasalahan yang ke-27. Tasniful kutubil batilah, tasniful kutubil batilah, wa nisbatuha illallahi azza wa jalla. Mereka menulis atau menyusun buku-buku yang batil, yang isinya adalah kesesatan-kesesatan, dan mereka sandarkan buku itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, di dalam buku ini terdapat ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat firman Allah. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Maka celakalah bagi mereka yang menuliskan kitab dengan tangan-tangan mereka. ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kemudian mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Padahal mereka yang tulis. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Agar mereka mendapatkan dengan kitab tersebut ثَمَنًا قَلِيلًا, harga yang sedikit. Agar mendapatkan keuntungan duniawi, mereka tulis sebuah kitab atau sebuah ayat, dan mereka katakan ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka yang menulisnya demi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Inilah permasalahan yang ke-27 dari perangai-perangai jahiliyah. Setelah mereka merubah-rubah kitab Allah, mereka masih menulis kitab-kitab yang lain. Mereka tulis sendiri dengan tangan-tangan mereka, tapi mereka mengatakan, ini adalah ucapan Allah, ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah, ada dalam kitab ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengucapkan demikian. Maka Allah mengancam mereka, fawail, celaka mereka. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain, dikatakan para ulama, al-mufassirin, al-wail itu adalah satu lembah neraka, di neraka jahannam, di mana kalau seorang dilempar ke dalam jahannam tersebut, dia akan melayang selama 40 tahun. 40 tahun baru sampai ke dasarnya. Inilah yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang menuliskan sebuah kitab, ditulis dengan tangan mereka, berdasarkan akal pikiran mereka dan hawa nafsu mereka, lalu mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah, ini ajaran Allah. Dan yang lebih rendah lagi, lebih jelek lagi, ternyata yang mereka inginkan dari itu cuma demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Inilah sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Sayang sekali, sifat ini juga telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Di mana mereka menulis buku-buku yang berisi kesesatan. Memang tidak sama persis. Tidak sama persis, mereka katakan ini ayat Allah, ini ucapan Allah. Cuma mereka katakan inilah ajaran Islam. Tapi tidak ada bedanya, maknanya sama. Buku-buku yang berisi kesesatan, yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, mereka katakan ini adalah ajaran Islam. Ini adalah sesuatu yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Atau ini adalah ajaran sahabat fulan. Seperti buku-buku sihir, buku-buku primbon, mujarrabat, dan yang semisalnya, yang berisi kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, mereka namakan suatu buku dengan apa? Kunci ibadah. Isinya, katanya, petunjuk-petunjuk di dalam beribadah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal, isinya tidak berdasarkan dalil. Tidak didukung dengan satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka susun kitab dan mereka namakan Fadailul A'mal atau Fadilah Amal. Lalu mereka keliling-keliling dari masjid ke masjid membacakan kitab tersebut. Mereka katakan ini adalah Fadilah-Fadilah Amal di dalam Islam. Padahal isinya adalah hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, cerita-cerita khurafat, bahkan kesyirikan yang menyesatkan umat. Atau mereka tulis buku-buku untuk mengajak berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata isinya bukan jihad sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah buku-buku Said Qutb dan yang semisal dengannya yang mengajak kaum muslimin untuk berjihad, membunuh kaum muslimin sendiri atau membunuh orang-orang kafir tanpa pandang bulu. Ada turis yang masuk di negeri kaum muslimin sedang menginap di hotel-hotel mereka, itu yang mereka bom. Bahkan aparat keamanan yang sedang sholat di masjid, mereka ledakan masjid tersebut. Ini yang terjadi akibat mengikuti buku-buku sesat tersebut. Iya. Dan masih banyak lagi buku-buku yang beredar di kalangan kaum muslimin yang sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi mereka mengklaim ini adalah ajaran berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya mereka pahami Al-Quran dan sunnah tersebut bukan dengan pemahaman yang benar. Hanya berdasarkan pemahaman mereka atau kelompok mereka. Ini sebenarnya persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menulis kitab-kitab yang di dalamnya berisi ucapan mereka. Lalu mereka katakan ini adalah ucapan Allah. Maka Allah mengancam mereka. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Celaka mereka yang telah menulis Alkitab, telah menulis sebuah buku dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Inilah yang terjadi hari ini. Muncul berbagai macam penerbit, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang menerbitkan buku-buku yang seakan-akan kalau kita lihat isinya Al-Quran, isinya sunnah, perkataan ulama. Tapi sebenarnya mereka pahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dan mereka mengutip ucapan-ucapan ulama tidak sebagaimana yang diinginkan para ulama tersebut, sehingga muncul paham mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka mengklaim ajaran tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah karena terpengaruh dengan buku-buku sesat tersebut. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Kalau kita mendapatkan sebuah buku, jangan kita mudah percaya, jangan lekas terpengaruh. Tetapi kita lihat dulu, apakah yang disampaikannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Lalu kalau sudah betul yang dia sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana dia memahaminya? Bagaimana sahabat memahaminya? Apakah seperti yang mereka pahami? Maka disinilah pentingnya untuk kita selalu menuntut ilmu, agar kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan bab ini juga peringatan kepada kita, kalau kita mau menulis sebuah kitab atau sebuah artikel nasihat kepada kaum muslimin, maka hendaklah kita menulisnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah pembahasan kajian mengenai Masailul Jahiliyah ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah dari apa yang telah kita dengar barusan. Dan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan seputar kajian ini atau syariat yang lainnya, antum bisa mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni 0853-5302-0304, 0853-5302-0304, atau bisa pula antum mengirimkan surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Bismillah. Bagaimana dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ini adalah sebaik-baik bid'ah atau nikmatul bid'ah hadhihi. Dan ucapan ini dipakai untuk melegalkan bid'ah oleh NU. Baik. Inilah contoh yang barusan kita jelaskan. Contoh merubah ucapan tidak sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang mengucapkannya. Iya. Sesungguhnya yang diinginkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan ucapannya ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, adalah bid'ah dari sisi bahasa. Makna bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Ini persis seperti kelakuan orang-orang Yahudi yang merubah kitab Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsu mereka, bukan sebagaimana yang diinginkan Allah. Demikian pula para pelaku bid'ah, mereka memahami dan merubah-rubah ucapan ulama demi untuk menyesuaikannya dengan pendapat mereka, dengan hawa nafsu mereka. Umar radhiyallahu taala anhu memaksudkan di sini bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Sebab bid'ah dari sisi bahasa itu adalah sesuatu yang baru, sedangkan dalam syariat sesuatu yang baru di dalam agama. Kenapa Umar mengatakan di sini nikmatul bid'ah hadhihi? Ini harus dilihat apa sebab munculnya ucapan ini. Dijelaskan dalam riwayat tersebut, ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Sebab pada waktu itu masing-masing sholat dengan imamnya masing-masing atau sholat sendiri-sendiri, sehingga bacaan saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Lalu atas dasar apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan demikian, mereka seluruhnya sholat dengan satu imam? Atas dasar sunnah, atas dasar petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa hidup beliau, beliau pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Hanya memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya selama sebulan penuh. Kenapa? Alasannya karena beliau khawatir jangan sampai itu menjadi kewajiban. Sebab di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, syariat belum Allah sempurnakan kecuali menjelang kematian beliau. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka untuk salat berjamaah tarawih karena syariat sudah sempurna. Tidak mungkin yang sunnah ini berubah menjadi wajib. Jadi, apa yang beliau lakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Karena bid'ah itu adalah yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang telah ma'ruf cerita atau kisah bagaimana Umar memukul Subaik bin Asal, di mana dia memulai memunculkan bid'ah tentang mutasyabihul Quran. Dia bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabih. Apa yang dilakukan Umar kepadanya? Dipukul dia. Dipukul dengan pelepah kurma. Padahal yang dia lakukan hanyalah menanyakan tentang Al-Quran. Hanya karena dia berbuat yang baru, bertanya-tanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi, bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar adalah dari sisi bahasa. Kenapa beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang baru? Karena sudah lama ditinggalkan. Sejak Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Abu Bakar, di masa kepemimpinan Abu Bakar, tidak pernah dilaksanakan sholat tarawih berjamaah lagi. Sebagaimana pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Lalu, diperintahkan oleh Umar di masa kepemimpinan beliau, jadi seakan-akan itu adalah sesuatu yang baru, meskipun hakikatnya secara syariat, dia sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Adapun bid'ah, sama sekali tidak ada dalilnya. Bagaimana bisa kita mau menantang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini merupakan perangai orang-orang jahiliyah. Baik. Bismillah Ustaz, apakah ketika seorang mimpi berhubungan suami istri, lalu dia yakin mimpi tapi tidak keluar air mani, apakah dia wajib mandi? Di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila dia mimpi berhubungan suami istri, kemudian dia ragu, tapi dia melihat ada air mani, maka wajib baginya mandi. Walaupun dia tidak ingat tadi malam mimpi atau tidak, tapi setelah dia bangun tidur ada air mani, maka wajib baginya mandi. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia yakin mimpi basah. Setelah dia terbangun memang basah, maka ini sudah lebih pasti lagi dia harus mandi wajib. Keadaan yang ketiga, dia mimpi basah, mimpi berhubungan suami istri, namun setelah dia terbangun, ternyata celananya tidak basah, spraynya juga tidak basah. Tetapi ada kemungkinan, tadinya basah kemudian sudah kering, sudah hilang. Mungkin karena ada kipas angin atau musim panas, maka dalam keadaan seperti ini wajib untuk mandi. Keadaan yang keempat, dia mimpi basah, mimpi berhubungan suami istri, tapi setelah bangun, ternyata tidak ada apa-apanya di celananya atau di spraynya, tidak basah. Dan tidak ada kemungkinan tadinya basah kemudian kering. Maka dalam keadaan seperti ini tidak wajib untuk mandi. Jadi empat keadaan. Baik. Ini berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia terbangun dari tidurnya, dia mendapati celananya basah atau spray tempat tidurnya basah. Namun dia tidak ingat apakah dia tadi malam mimpi atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghtasil, dia harus mandi. Sebaliknya ketika beliau ditanya, ada seorang yakin dia sudah mimpi berhubungan suami istri, mimpi basah, tapi ketika dia terbangun tidak ada bekas basah keluar mani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la ghusla alaih, tidak wajib baginya mandi. Pengecualian sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kalau ada kemungkinan sebenarnya tadi basah, cuma karena musim panas cepat kering sehingga hilang bekasnya, maka dalam keadaan seperti ini wajib baginya mandi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari pendengar salafi yang di Sidareja, sedang kena musibah, anaknya jatuh dari lantai 1 patah kakinya sampai tak sadar. Setelah sadar nangis sambil kesurupan. Kakinya sudah dirawat tapi kadang ketawa dan nangis. Diberi air sama Ustaz, masih juga belum sembuh Ustaz. Mohon solusinya mengobati anak saya. Juga mohon doanya agar diberi lekas sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita doakan insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan anak ini, dan kita himbau kepada kaum muslimin untuk mendoakan agar dia lekas sembuh. Dan sebagai solusinya insyaallah taala, hendaklah diruqyah, yakni dibacakan Al-Qur'an kepadanya. Siapa saja boleh meruqyah, termasuk orang tuanya, bacakan Al-Qur'an secara rutin. Bacakan terus Al-Qur'an karena kemungkinan dia yakni diganggu oleh syaitan. Karena ini biasa, orang yang jatuh atau orang yang melompat dari tempat yang tinggi, dia bisa menimpa syaitan atau jin yang ada di bawahnya tanpa dia ketahui. Maka jin ini melakukan pembalasan. Dan ini tidak dibenarkan bagi para jin. Karena manusia itu tidak tahu kalau dia ada di situ. Jadi caranya dengan diruqyah dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk cobaan yang kita harus bersabar dengannya. Baik. Ada orang-orang yang mengaku ahlu sunnah, tapi aneh suka ziarah ke makam wali 9. Sementara salafi tidak. Mana yang benar? Yang pertama, sebetulnya kita tidak melarang ziarah. Salafi itu tidak melarang ziarah dan bukan tidak berziarah. Hanya saja, kita melarang atau ahlu sunnah melarang ziarah yang menyelisih syariat. Ziarah yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perlu didudukkan. Bukan kita tidak membolehkan ziarah kubur atau ziarah ke kuburan para ulama kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kita ingkari, yang kita larang adalah ziarah yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara bentuk penyimpangan dan bid'ah di dalam ziarah wali adalah melakukan safar. Melakukan perjalanan untuk ziarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan suatu perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan khusus untuk berziarah atau beribadah kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sehingga tidak diriwayatkan ada sahabat yang tinggal di Yaman, saya mau berziarah ke Madinah demi untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Ada sahabat yang tinggal di Makkah, saya mau berziarah ke Madinah demi untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seperti itu. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mau berziarah ke satu negeri karena di sana ada kuburannya Nabi Sulaiman atau kuburannya Nabi Adam alaihissalam, tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan orang berziarah itu adalah mendoakan para penghuni kubur tersebut dan mengambil pelajaran dari kematian mereka, bahwasanya kita juga kelak akan menyusul mereka. Bukannya datang ke situ dan meyakini kuburannya keramat sehingga kalau berdoa di sisinya akan dapat lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kita datang kepada kuburan Nabi Sulaiman atau Nabi Musa alaihi salam lalu berdoa di kuburan mereka dan meyakini kuburan itu kuburan keramat sehingga dapat lebih mengabulkan doanya? Tidak sama sekali. Tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal mereka berdatangan di kuburan mereka ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa di sana? Tidak sama sekali. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang suka berziarah ke makam wali 9 ini, mereka melakukan kesyirikan, syirik besar yang menyebabkan mereka murtad keluar dari Islam, yaitu mereka berdoa kepada para wali ini, bukan berdoa kepada Allah. Padahal doa itu ibadah. Kalau mereka berdoa kepada para wali, berarti beribadah kepada wali-wali tersebut. Dan mereka buat istilah yang salah penempatan, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seakan-akan yang mereka lakukan itu adalah ajaran Islam, padahal bertentangan dengan Islam. Yaitu mereka katakan ini adalah tawassul. Mereka jadikan para wali sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bukan tawassul seperti itu yang diajarkan di dalam Islam. Persis seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Menyandarkan kepada kitab Allah sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Sama dengan mereka. Mengatakan ini ajaran-ajaran Islam, padahal bertentangan dengan ajaran Islam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada bacaan lain sebelum sholat seperti membaca basmalah? Apa hukumnya ikut sholat berjamaah kepada ahli bid'ah? Sah atau tidak sholatnya? Yang pertama, sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca basmalah dan sebelumnya membaca ta'awudz. Ini pada rakaat yang pertama, berdasarkan pendapat yang kuat, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sebelumnya membaca istiftah. Ini yang disunahkan sebelum membaca Al-Fatihah. Baca istiftah dulu, setelah takbir baca istiftah, ta'awudz, basmalah, kemudian Al-Fatihah. Adapun ikut menjadi makmum kepada ahlul bid'ah dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dilihat dulu bid'ahnya sampai di mana. Kalau bid'ahnya tidak sampai pada kesyirikan, maka boleh. Sebagaimana para sahabat telah bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang zalim. Tetapi kalau bid'ahnya itu sampai pada kesyirikan, ya seperti orang yang berdoa kepada para wali 9, maka tidak boleh sholat di belakang pelaku kesyirikan ini. Baik. Organisasi-organisasi lain memiliki tokoh ulama Dan siapa tokoh salafi? Tokoh salafi banyak. Ulama-ulama besar di dunia. Adapun yang diklaim sebagai tokoh ulama, itu sebenarnya belum tentu dia sebagai ulama secara hakiki. Ulama yang hakiki adalah yang mengamalkan Al-Quran wa Sunnah dan mengajarkannya kepada umat. Ini ulama yang hakiki. Walaupun dia tidak disebut ulama, walaupun dia tidak disebut tokoh. Jadi sebenarnya yang paling penting bagi kita bukan mengenal para tokoh tersebut dan mengikuti mereka. Tetapi yang paling penting mengenal apakah mereka sesuai dengan kebenaran atau tidak. Sehingga kata para ulama, "I'rifil haqq ta'rif ahlahu." Kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan mengenali orang-orang yang sesuai dengan kebenaran. Ta'riful rijal bil haqq wala ta'riful haqq bil rijal. Engkau akan mengenali para tokoh itu dengan kebenaran. Sedangkan mengenali kebenaran tidak akan engkau dapatkan dengan para tokoh tersebut. Jadi, kalau kita menuntut ilmu, kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, kita akan tahu tokoh-tokoh yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga, di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam ajaran Salafi, tidak ada tokoh yang sangat diagungkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti kata Imam Malik rahimahullahu taala, setiap ucapan para tokoh, ucapan ulama bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak Ustaz, di kampung saya hampir dipastikan sudah jadi tradisi atau sudah jadi kegiatan rutin. Jam 4 subuh di tiap masjid berisik sekali. Dimulai salam 3 kali, alhamdulillahilladzi sampai nusur 3 kali, as-salatu khairum minan naum 3 kali dan seterusnya. Ada yang baca salawat dan lain-lain sampai waktu subuh. Apakah benar ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu suka teriak-teriak seperti itu dari jam 4 sampai waktu subuh? Yang pertama, ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang kedua, ini jelas dapat mengganggu orang yang sedang tidur, yang mungkin dia sedang sakit atau anak-anak bayi yang masih kecil, ini sangat mengganggu. Adapun yang disunnahkan adalah dengan azan. Azan subuh itu 2 kali disunnahkan. Yaitu azan subuh pada fajar kadzib untuk membangunkan orang-orang salat tahajud, dan orang-orang yang sedang salat tahajud diingatkan untuk beristirahat dahulu sebagai persiapan salat subuh. Ini yang disunnahkan. Lalu azan yang kedua pada fajar shadiq, pada waktu subuh. Ini yang disunnahkan. Ketika umat meninggalkan sunnah ini, maka mereka ganti dengan bid'ah. Demikianlah, setiap muncul satu bid'ah, maka mati bersamanya satu sunnah. Jadi sebenarnya yang disunahkan cukup azan. Azan saja, selesai azan sudah diam. Biarkan orang-orang beribadah dengan tenang. Jangan teriak-teriak dari jam 4 sampai waktu subuh. Sehingga orang yang mau baca Al-Quran, orang yang mau sholat tahajud, jadinya terganggu. Baik. Walaupun tujuannya mungkin baik, demi membangunkan orang-orang agar sholat subuh. Tapi caranya salah. Tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Cukup azan. Bismillah Ustaz. Sekarang ana lagi di tempat orang tua karena ada saudara yang baru meninggal. Udah 6 hari yang lalu dan besok 7 harinya. Hari Minggu. Hari ini ya. Kalau pas 7 harinya seperti hajatan, banyak saudara-saudara yang jauh berdatangan. Sedangkan ana jarang ketemu sama mereka. Pertanyaannya, bolehkah ana datang ke tempat itu tapi suami tidak ada? Dan kalau ana tidak datang ke tempat itu, apakah ana tidak termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim? Soalnya mumpung pada kumpul. Afwan, tolong jawab dari pesawahan. Baik. Nasihat kami untuk menghindari tempat tersebut. Sebab tidak diragukan lagi, ini adalah perbuatan bid'ah. Yang penting kita sudah datang untuk bertakziah, maka setelah itu selesai kewajiban kita terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Jangan kita terus melakukan perbuatan bid'ah di situ, atau kita berada di situ untuk menyemarakkan atau tolong menolong dalam perbuatan bid'ah. Terlebih apabila di situ ada maksiatan lain seperti bercampurnya laki-laki dan wanita tanpa mahram. Walaupun dikatakan dia saudara, tapi saudara itu tidak semuanya mahram. Apalagi kalau tidak ditemani oleh suami. Baik. Saya Arti dari Ciamis, mau tanya kalau seorang wanita sedang hamil muda dan saat Ramadan tidak kuat berpuasa, bagaimana itu hukumnya? Boleh dia berbuka, boleh dia tidak berpuasa. Nanti dia ganti setelah berlalu bulan Ramadan, sejumlah puasa yang dia tinggalkan setelah dia merasa sudah mampu melakukannya. Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wada'a 'anil musafiri syatra as-salati was-saum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan dari seorang musafir itu separuh salat dan puasa. Ya, separuh salat, salat yang 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 dan puasa. Bagi orang musafir, puasa boleh dia tinggalkan tapi dengan syarat nanti dia ganti. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'anil murdi wal hubla." Dan juga Allah ringankan puasa tersebut dari wanita menyusui dan wanita yang hamil. Jadi, wanita menyusui dan wanita hamil yang tidak mampu berpuasa, hukumnya sebagaimana musafir, boleh berbuka dan nanti dia ganti setelah berlalu bulan Ramadan. Baik, ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Ustaz, kata Pak Kiai di kampung saya, yang mereka amalkan seperti tahlilan, baca al-barzanji atau amalan-amalan lainnya seperti tarekah, itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa betul itu Pak Ustaz? Tapi kalau betul tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apakah mereka termasuk mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah? Itu tidak betul. Kalau mereka katakan Al-Quran dan Sunnah, tanyakan, mana dalilnya dari Al-Quran, surat apa, ayat berapa, dan dalam hadis, hadis riwayat siapa, apakah hadisnya sahih atau tidak? Kalau hadisnya sahih, mereka katakan ada ayat Al-Qur'annya, bagaimana mereka memahami apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tahlil, mengadakan acara tahlilan atau berzanji atau tarekah? Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya tidak melakukan demikian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya, misalkan punya utang karena udzur 1 minggu puasa Ramadan, masuk bulan Syawal, baiknya bayar dulu atau bagaimana karena ada puasa 6 hari bulan Syawal? Sebaiknya dibayar dulu, sebab yang wajib itu lebih patut didahulukan dibanding yang sunnah. Jadi, siapa yang masih punya hutang puasa bulan Ramadan, sebaiknya dia bayar dulu, baru dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Apakah boleh menggunakan barang milik orang lain yang sudah tidak dipakai, dibuang atau ditelantarkan, yang tidak mungkin lagi pemilik barang tersebut menggunakannya kembali tanpa meminta izin terlebih dahulu? Tidak ada masalah insyaallah ta'ala kalau diyakini memang dia sudah buang. Tapi kalau dia masih pakai, cuma dia tinggalkan sementara, maka tidak boleh. Syarif dari Wanareja tanya Pak Ustaz, bermacam-macam aliran dalam agama Islam, mana yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis beliau, "Wastatafariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 73 aliran, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tidak diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah boleh meminta bantuan kepada jin sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam meminta bantuan kepada jin? Baik. Tolong menolong dengan jin di dalam kebaikan, itu hukum asalnya mubah. Seperti kita perintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Adapun dalam perkara yang lain, menikmati bantuan jin tersebut, maka pendapat yang benar, hal ini diharamkan. Dan ini kalau dibuka, kalau dibiarkan, akan menimbulkan berbagai macam kemudaratan yang besar. Sebab para jin itu adalah makhluk yang susah kita tebak. Kebanyakan mereka itu zalim, fasik, penipu. Mana tahu yang kita ajak bekerja samanya adalah syaitan dari kalangan jin. Kita tidak bisa mengetahuinya dengan baik. Maka yang benar, pendapat yang benar, hal ini tidak dibolehkan. Dan ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins." وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا إِسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ. Pada hari Allah kumpulkan, Allah bangkitkan mereka semuanya, manusia dan jin, maka dikatakan, "Ya ma'syaral jin," wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Maka para wali-wali mereka, pengikut-pengikut mereka dari kalangan manusia itu berkata, "Rabbana إِسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ," wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lainnya. Jadi menikmati khidmahnya, bantuannya. Maka ini tercela berdasarkan ayat ini. Dan seringkali yang mereka istilahkan dengan khadam dari kalangan jin, itu sebenarnya keadaannya terbalik. Manusia itu yang menjadi khadam bagi jin tersebut. Dengan meminta pertolongan dia dalam hal-hal yang tidak mampu mereka lakukan. Dan ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta bantuan kepada jin dalam perkara yang tidak mampu mereka lakukan. Seperti meminta perlindungan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan dahulu di masa jahiliyah, sebagian manusia meminta pertolongan sebagian jin, meminta perlindungan mereka. Maka para jin ini hanya menambah bagi mereka kelemahan, yaitu dosa. Jadi kita meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah kepada para jin, ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di Tasik ditemukan sebuah makam yang konon katanya makam seorang wali Allah. Nama wali tersebut adalah Abdul Gharib. Apakah artinya Abdul Gharib? Gharib artinya sesuatu yang asing. Saya tidak tahu kalau itu nama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu dalilnya kalau itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Apa hukum main catur dan lomba layang-layang? Adapun main catur dan yang semisalnya seperti dadu, kartu-kartu, ini adalah perbuatan yang haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinziri wa damihi." Barang siapa yang bermain dengan catur atau dadu dan yang semisalnya, maka dia seakan-akan mencelupkan tangannya pada daging babi dan darahnya. Ini celaan, menunjukkan hal itu diharamkan. Ya, minimalnya itu hal yang membuang-buang waktu. Padahal ada amalan-amalan lain yang jauh dan lebih bermanfaat daripada main catur, domino, dadu, dan yang semisal. Adapun lomba layang-layang, layang-layang hukumnya asalnya mubah. Tapi kalau diperlombakan, maka umumnya yang kita lihat perlombaan, permainan itu adalah judi. Di antara bentuknya, pesertanya harus mendaftarkan diri dengan sejumlah uang. Misalkan setiap pendaftar dikenakan wajib membayar 5.000. Dia sudah membayar untuk mengikuti lomba tersebut, padahal belum tentu dia mendapatkan hadiahnya. Ini judi. Jadi judi itu ada macam-macam bentuknya. Dan bentuknya yang umum adalah mengeluarkan sejumlah biaya yang belum pasti dia dapatkan hasilnya. Demikian pula, walaupun dia tidak mengeluarkan biaya pendaftaran, tapi dengan dia membeli layang-layang, itu juga sudah mengeluarkan biaya. Baik, maka sepatutnya dihindari lomba-lomba seperti ini yang juga tidak ada manfaatnya. Dan ini hanya cocok bagi anak-anak permainan layang-layang. Tidak sepatutnya orang-orang dewasa atau orang tua ikut bermain permainan anak-anak ini. Sibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Anak akhwat di Tarisi mau bertanya, sudah pakai cadar, tapi kata kakak harus menyesuaikan dengan kampung. Ana bilang, ana udah pakai berarti kalau dibuka ana main-main syariat. Afwan, apa benar jawaban ana? Jika salah minta saran ya Pak Ustaz. Pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum, afwan Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat pertama pakai cadar, banyak yang heran. Dan ada ibu yang memaksa membuka cadar saya. Alhamdulillah saya enggak buka. Dan ada yang bilang saya teroris, saya harus bagaimana? Baik. Tidak diragukan lagi, menggunakan cadar bagi muslimah adalah sebuah keutamaan. Terlepas dari silang pendapat ulama yang mengatakan wajib dan mengatakan sunnah. Namun ulama seluruhnya sepakat, menggunakan cadar bagi muslimah adalah sebuah keutamaan. Dan tidak diragukan lagi, wajah wanita adalah pusat perhatian. Seorang laki-laki kalau tertarik pada seorang wanita, yang pertama dia lihat dulu wajahnya. Kalau saja tangan, kaki yang bukan pusat perhatian diperintahkan untuk ditutup, dan ulama seluruhnya sepakat betis itu adalah aurat, lutut itu adalah aurat, padahal dia bukan pusat perhatian, tapi diperintahkan Allah untuk ditutup, ulama seluruhnya sepakat wajib dia untuk ditutup, maka bagaimana lagi dengan wajah? Jelas, ini adalah sebuah keutamaan dan ini adalah petunjuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan istrinya para sahabat. Maka siapa yang sudah menggunakan cadar dan mendapatkan berbagai macam tantangan, hendaklah dia bersabar. Nasihat kita untuk bersabar dan terus menuntut ilmu agama sehingga seorang itu semakin kokoh dengan kebenaran. Adapun mereka katakan yang pakai cadar itu teroris, maka itu tidak benar. Memang tidak diingkari sebagian teroris, istri-istri mereka itu bercadar. Tapi tidak setiap orang yang pakai cadar itu teroris. Dan ini hati-hati. Siapa yang mengatakan demikian, itu bisa bermakna dia mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang melakukan aksi terorisme itu kaum muslimin. Tapi kita tidak mengatakan semua kaum muslimin itu teroris. Ini kelakuan orang-orang kafir. Media-media Eropa, media-media Barat. Mereka katakan Islam agama teror. Kenapa? Karena yang melakukan aksi terorisme adalah kaum muslimin. Kan tidak benar seperti itu. Jadi nasihat kita untuk bersabar dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Datangi majelis-majelis ilmu agar semakin kokoh di atas kebenaran. Baik. Maaf ceritanya panjang dan tidak mungkin dimuat di SMS ini. Dulu pernah saya minta tolong ke pesantren Buntet Cirebon tentang Bapak Fulan. Maaf kita tidak menyebutkan nama di sini. Bapak kandung saya musyrik. Dalam artian dia melakukan kesyirikan, minta kekayaan ke dukun di Berti Cilimus Kuningan. Dan saya korban dari pesugihan itu. Yang buat saya sakit hati bertopengkan Islam. Baik. Ini tulisan-tulisannya kurang jelas ya. Saksi dan tempat melarikan diri saya adalah adik ibu saya. Saya dipaksa sama bapak dibantu kedelapan adiknya. Katanya mau dididik ilmu agama Islam. Sampai di Berti Pasar Cilimus, semua tamu didaftar di buku besar. Ke kesepuhannya Syekh Abdul Karim Jailani, harta karun Bung Karno. Praktek malam Jumat, solat haji wiridan. Tapi pembimbingnya masuk kamar ditemani gadis suci polos dan bodoh. Si gadis nurut. Taib. SMS yang lain? Iya. Bapak miskin tukang kontrak anak 6 orang walaupun punya gaji hanya cukup buat makan. Bapak malas tapi gengsi kerja kuli atau ngojek. Ibu di rumah ngurus anak tak punya penghasilan. Saya dan ibu sering dimarahi tanpa tahu apa salah saya. Saya ingin menjebloskan bapak penilik uci. Bapak penilik ke penjara bersama si fulan dan fulan, tapi tidak ada bukti yang kuat. Hanya dengan hukum Allah, mungkin orang-orang yang zalim tidak merajalela. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan. Baik, ya kita hanya bisa mendoakan dan kita nasihatkan untuk bersabar dan menjauhi berbagai macam kesyirikan ini. Tidak diragukan lagi apa yang diceritakan di sini adalah berbagai macam kesyirikan yang namanya pesugihan. Dan apa yang dilakukan dukun ini, masuk kamar ditemani gadis polos, ini memang syarat dukun, syarat syaitan agar dibantu oleh dukun tersebut, yaitu dengan melakukan perzinahan dan melakukan berbagai macam kemungkaran dengan dalih agama. Dan mereka sandarkan ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, ini tidak benar, ini ajaran syaitan. Ya, alhamdulillah kalau orang yang menanyakan ini, bapak yang menanyakan, telah mendapatkan hidayah, telah mengetahui hal itu salah. Yang paling penting bagi kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha menasihati mereka. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ketika sholat di masjid, masjidnya dekat rumah, dan di rumah itu banyak anak gaul yang suka memutar musik dengan keras. Jadi sholat saya terganggu, apakah sholatnya sah dan dapat pahala? Sholatnya sah insyaAllah ta'ala, tetapi kalau kita tidak khusyuk, maka pahalanya kurang. Oleh karena itu dinasihati anak-anak muda tersebut untuk meninggalkan musik, minimalnya dimatikan dulu ketika sedang sholat. Baik. Bagaimana tata cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dan manakah yang lebih baik, bertayamum atau berwudu dengan menggunakan air panas ketika seorang kedinginan sekali tidak mampu menggunakan air dingin? Dan apa hukumnya mandi junub atau berwudu dan menggunakan air panas, air yang dimasak dulu karena sebuah penyakit? Yang pertama, tata cara tayamum seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan summa daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan dua tangannya ke bumi dengan satu kali tepukan. Jadi tepukan ke bumi dengan satu kali tepukan atau ke tempat yang ada debunya. Summa masaha shimal 'ala al-yamin. Kemudian tangan kiri diusapkan ke tangan kanan, wa dhahira kaffaihi, dan lalu ke bagian luar dua tangannya. Wa wajhahu, dan wajahnya. Baik. Jadi kesimpulannya, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain juga, cara bertayamum itu adalah menepukkan dua tangan ke tanah. Ini yang pertama. Lalu disebutkan dalam riwayat yang sahih, setelah itu ditiup kedua tangannya. Yaitu ditiup untuk mengeluarkan batu-batu kecil yang mungkin akan menyakiti wajah. Lalu kemudian mengusap wajah, lalu kedua tangan. Baik. Jadi yang pertama, tepukkan tangan ke tanah atau ke tempat yang ada debunya. Kemudian ditiup, kedua ditiup, ketiga diusap ke wajah, lalu keempat diusap ke dua tangan. Dua tangan sampai pergelangan tangan. Dimulai dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan. Dimulai dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. tangan kanan diusap dengan tangan kiri dan sebaliknya. Jadi 4 langkah di dalam tayamum. Baik. Jadi cukup sampai pergelangan tangan, tidak perlu sampai ke siku sebagaimana wudu. Yang kedua, kalau seorang mampu menggunakan air dengan dipanaskan dalam keadaan dia kedinginan, maka tidak boleh baginya untuk bertayamum. Wajib dia berwudu kalau dia mampu untuk memanaskan air. Adapun yang ketiga, boleh mandi junub atau berwudu dengan air panas karena sebuah penyakit ataupun karena tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena kedinginan atau penyakit atau pingin saja tanpa ada sebab berwudu dengan air panas atau mandi dengan air panas. Baik, wallahu alam. Ada orang mengajak saya arisan tapi saya menolak. Dan saya bilang sama orang itu enggak boleh ikut arisan karena arisan itu merasa ujub akan hidup selamanya. Baik. Ini jelas, kalau ada perasaan seperti ini maka tidak boleh. Tapi kalau niat mau membantu tidak ada masalah insyaallah taala, sepanjang tidak ada riba di situ atau tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat. Karena hakikat arisan itu adalah bantu membantu, memberikan bantuan kepada orang yang mendapatkan giliran untuk menerima arisan. Tapi dengan syarat tidak ada riba, yang seperti ada istilah arisan berantai, ini riba, atau ada istilah uang administrasi bagi tukang catatnya, ini juga tidak boleh, padahal dia terlibat dalam arisan tersebut. Misalkan yang bertugas mengumpulkan duit dan mencatat para peserta, dia juga ikut dalam arisan. Dia setor misalkan setiap bulan 100.000, giliran dia menerima arisan, dia menerima 100.000 ditambah dengan uang administrasi 2.500 karena dia tukang catat. Ini tidak boleh, ini tidak benar. Jadi tidak ada yang mendapatkan lebih dari apa yang dia keluarkan. Baik. Kecuali dia tidak terlibat dalam arisan tersebut. Dia memang murni tukang catat, tukang simpan duit atau petugas. Dia tidak terlibat dengan arisan tersebut, maka boleh, wallahu alam. Baik. Pak Ustaz, apakah salat tasbih diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama berbeda pendapat tentang salat tasbih. Pendapat Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.